Kita telah memulai pelajaran tafsir kemarin. Usi ko aage jari rakhenge. Kita akan lanjutkan lagi. Lekin usse pehle main ye chahunga. Namun sebelum itu saya berharap aap mein se baat se jo sabak humne kal padha tha uske bare mein kuch sawal puchhe. Saya berharap di antara tuan-tuan ada yang bertanya perihal poin-poin yang saya sampaikan kemarin tafsir. Beliau bertanya katanya. Jisko uska jawab aata ho, wo haath khada kar de. Siapa yang tahu jawabannya silakan angkat tangan. Humne bahut mukhtasar sa hissa kal padha tha. Kita telah belajar singkat saja kemarin. Quran Majid mein jo 114 surate hain, di antara 114 surat di dalam Al-Qur'an. Isko surat hum kyon kehte hain? Kenapa kita mengatakannya sebagai surat? Koi batayega? Siapa yang bisa jawab? Sorry Pak, nggak jelas Pak. Sorry. Karena di dalam Al-Quran sendiri yang menyatakan surah itu sendiri itu pernyataan dari Allah sendiri. Ini Qurannya tuh menjaga kira sebentar Allah Taala. Iske ilawa kya hadis mein bhi aisa koi zikr hai? Selain itu apakah dalam hadis juga ada disebutkan? Angkat tangan, angkat tangan. Alhamdulillah berarti tuan-tuan paham dan telah mencatatnya. मैंने ये भी जिक्र किया था कि सूरत का लफ्ज जो अरबी जुबान में है. Saya setelah terangkan juga bahwa kata surat di dalam bahasa Arab uske mukhtalif maani hain, memiliki bermacam makna. वो मैंने कल वो जिक्र किए थे लेकिन जरूरी नहीं कि हम उनको याद रखें. Saya telah terangkan kemarin tapi tidak perlu untuk tidak mesti dihafalkan. Ziyada aham yahi tha ke hame ye ilm ho ke surat ka lafz Quran Majid ne khud in hisson ke mutalliq istemal kiya hai jinhe hum aaj surat kehte hain. Yang terpenting adalah kita memahami bahwa Al-Quran Majid sendiri mengatakan bahwa itu surat apa yang kita baca saat ini. Bazukan bacche bhi ya dusre bhi ye sawal aapse pooch sakte hain. Terkadang anak-anak bisa bertanya kepada Anda ataupun siapa saja mengenai hal ini. Quran Majid ki suraton ko jo hum surat kehte hain to iski kya wajah hai? Kenapa katanya kita menyebutnya surat macam-macam di dalam Quran Majid itu? Quran Majid ke ilawa aap hadis se bhi is baat ka suboot unhe de sakte hain. Selain dari Quran Majid, tuan-tuan juga bisa memberikan referensi dari hadis juga berkenaan hal ini. Bukan hanya Quran Majid, balki Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam bhi surat ka lafz isi maane mein istemal karte the jisme hum aaj kar rahe hain. Yani tidak hanya Quran Majid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menggunakan kata tersebut seperti yang kita gunakan saat ini, yaitu surat. Quran Majid ki jo sabse pehli surat Suratul Fatihah hai. Surat pertama dalam Al-Quran Majid, Surah Al-Fatihah. Iska pura naam Fatihatul Kitab hai. Nama utuhnya adalah Fatihatul Kitab. Lekin kasrat e istemal se ab sirf Fatihah hi kaha jata hai. Tapi yang sering banyak digunakan adalah Surah Al-Fatihah saja. इसका ये जो नाम मैंने आपके सामने जिक्र किया है फातिहातुल किताब, इसका जिक्र हमें Ah, Hazur sallallahu alaihi wasallam ki ek hadis mein milta hai. Berkenaan dengan Al-Fatihah tadi disebut Fatihatul Kitab, kita temui di dalam hadis Rasulullah SAW. Jo Tirmizi nami kitab mein hai. Dalam kitab Tirmizi. An Ubadah bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala la salata liman lam yakra bi Fatihatil Kitab. इसका माना यह है हम हुजरत सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो फातिहा तिल किताब नहीं पढ़ता उसकी नमाज पूरी नहीं होती artinya adalah siapa yang tidak membaca Al-Fatihah salatnya berarti tidak sempurna इस बात पे हम कुछ तफसीली जिक्र बाद में करेंगे kita akan bahas secara detail lagi nanti surat Fatihah ka padhna namaz mein kyun zaruri hai kenapa penting membaca surah Al-Fatihah di dalam salat kya koi aisi namaz hai ke jisme surat Fatihah na padhi jati ho apakah ada salat yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Fatihah kal bhi maine Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu ta'ala anhu ka ek irshad zikr kiya tha saya telah terangkan juga kemarin sabda huzur pertama dalam hal ini jisme huzur ne نمازوں کی رکعات کی تعداد لکھ کر yang mana huzur menuliskan jumlah rakaat salat پانچوں نمازوں کی اور اس کے علاوہ جو نوافل نمازیں ہم ادا کرتے ہیں جیسے تہجد ہے salat lima waktu maksudnya begitu juga salat-salat nawafil seperti halnya tahajud اسی طرح تحیاتul masjid اور تحیاتul wudu begitu juga tahiyatul masjid dan tahiyatul wudu in sab ki rakaat huzur ne alahda-alahda likh kar ye farmaya tha jumlah rakaat setiap salat-salat itu beliau tertuliskan secara terpisah lalu bersabda agar koi ye sari namazein in rakaat ke sath padhe to ye taqriban 80 rakaat ban jati hain jika ada yang melaksanakan salat-salat tersebut dengan jumlah rakaat yang ditetapkan tadi maka jumlah totalnya adalah 80 rakaat اس طرح اگر کوئی یہ تمام نوافل اور تمام فرض نمازیں ان رکعات کی تعداد کے ساتھ پڑھتا ہے jika ada yang melaksanakan salat fardu dan nawafil sesuai dengan jumlah tersebut تو دن میں وہ 80 بار surat Fatihah کی تلاوت کرتا ہے berarti dia dalam satu hari membaca surah Al-Fatihah 80 kali لیکن agar wo ye sari namazein nahi padhta tapi jika seseorang tidak melaksanakan semua salat-salat itu aur sirf farz namazein hi padhta hai sirf hanya salat fardu saja aur namaze tahajjud saath padhta hai tab bhi ye tadad 40 tak pahunch jati hai dan ditambah dengan salat tahajud jumlahnya menjadi 40 surat fatiha ke aur bhi bahut sare naam hain jo ahadees mein bayan hue surah fatiha memiliki banyak lagi nama-nama lain seperti yang dijelaskan dalam hadis isko hazur sallallahu alaihi wasallam ne suratus salat bhi kaha hai salah satunya disebut dengan suratus salat yani namaz ki surat yani surat salat iske ilawa hazur ne iska ek naam suratul hamd bhi bayan kiya hai nama lain surat alhamd iske ilawa ummul quran yani quran ki maa yani ibunya al quran al quranul azim al quranul azim aur as-sab'ul masani as-sab'ul masani as-sab'ul masani ka matlab hai jise baar baar padha jaye maksud dari itu adalah yang berkali-kali dibaca iska ek naam hazur sallallahu alaihi wasallam ne ash-shifa bhi bayan farmaya hai rasul juga menyebut nama lain dengan kata ash-shifa istilah dari al-fatihah tadi salah satunya isi tarah iska ek naam ar-ruqyah bhi hai nama lain juga ada ar-ruqyah mera khayal indonesian mein ruqyah lafz use hota hai ruqyah dam karne ke liye ji ji ji اسی طرح اس کا ایک نام سورت الکنز بھی ہے ada juga سورت الکنز اس کا جو نام رکیہ آیا ہے اس کے متعلق یہ بھی ذکر ملتا ہے. Berkenaan dengan nama ruqyah tadi dijelaskan dalam hal ini. Ek sahabi ne Hazrat sallallahu alaihi wasallam se arz ki. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ke kisi ko saanp ne das liya tha. Ada seorang yang dipatuk ular. Aur maine us par surat Fatihah padh kar dam kiya. Lalu saya mendamnya, ditiup lalu dibacakan surah Al-Fatihah. Aur usse Allah ke fazl se shifa hasil ho gayi. Dengan karunia Allah Ta'ala dia sembuh katanya. Is par huzur ne farmaya aapko kaise pata chala ke ye surat ruqyah bhi hai. Huzur bertanya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu tahu bahwa surah ini adalah surah ruqyah juga? Aapko kaise pata chal gaya ke is surat se ye dam kiya ja sakta hai? Kamu bagaimana bisa tahu bahwa bisa kita menjampi atau meniupnya dengan ditambah dengan surah Al-Fatihah? Sahabi ne arz ki ke mere dil mein ye baat aayi thi. Di dalam sahabat tadi bersab, mengatakan masuk ke dalam hati saya. Lekin baad ke zamane mein khas taur par hamare ilaqon mein Pakistan aur India wagaira mein Indonesia ka mujhe puri tarah ilm nahi. Wahan baqaida taur par log paise lekar ye dam karte hain. Jadi sekarang sudah menjadi tradisi di Pakistan dan India mendam. Jadi kalau saya lihat di kadian itu baca dulu surat Al-Fatihah baru tiupkannya, gitu kan. Dan menjadi ajang untuk mencari nafkah. Dan terkadang mereka mengatakan inilah obat dari berbagai penyakit katanya. Pichle dino bhi wahan ek aise buzurg ko pakda gaya hai Pakistan mein. Ada seorang orang tua baru-baru ini yang ditangkap di Pakistan. Jo mukhtalif bimariyon ka ilaj mukhtalif qisam ke dam ke sath karta tha. Dia biasa mengobati orang-orang dengan cara mendam tadi, meruqyah tadi. Lekin jab usse namaz suni gayi ya Quran Majid suna gaya to usne kaha maine Quran Majid nahi padha hua. Tapi ketika dia itu dia mengatakan saya tidak pernah tidak membaca Al-Qur'an. Saya juga tidak bisa memperlihatkan memperdengarkan salat juga. Jadi dia tidak tahu Quran, tidak tahu salat juga. Sebetulnya dia hanya mencari ajang untuk mencari nafkah saja. Jiska Hazur sallallahu alaihi wasallam ki bayan karda is haqeeqat se koi taluq nahi. Sebetulnya apa yang mereka lakukan ini tidak ada kaitannya sedikit pun dengan apa yang disabdakan oleh Rasul. Warna ye kaise ho sakta hai ki is tarah ek deeni dam karne wala Quran Majid bhi na janta ho aur namaz ka tariq bhi use ilm na ho. Bagaimana mungkin akal sehat mengatakan bahwa orang dia melakukan dam tapi dia tidak tahu Quran, tidak pernah salat. Isi tarah is surat ka ek naam Al-Kanz bhi Hazur sallallahu alaihi wasallam ne bayan farmaya hai. Rasul menyebutkan juga nama lain dari Al-Fatihah, Al-Kanz. Hazur ne farmaya ke arsh se jo khazane mujhe diye gaye hain, jo kanz mujhe diye gaye hain. Huzur bersabda, khazanah yang diberikan kepadaku dari langit, unme se ek khazana ye surat Fatihah bhi hai. Salah satunya adalah Al-Fatihah ini. Surat Fatihah ka jo naam hai, agar koi ye humse puche ki aaya Quran Majid se pehle bhi iske bare mein koi peshgoi hui hai ya kisi purani kitab mein iska zikr aaya hai Al-Fatihah ke bare mein. Jika ada yang bertanya kepada kita apakah sebelum Quran Majid diturunkan ada nubuatan berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini atau tidak, iska zikr Bible mein maujood hai. Di dalam Bible disebutkan حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پیشگوئی کو جو بائبل میں مذکور ہے ذکر فرمایا تھا. Dan ini pernah disabdakan juga oleh Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan nubuatan Al-Fatihah yang diambil dari Bible. چنانچہ بائبل میں مکاشفات نامی کتاب میں, di dalam Bible ada mukashifat, kitab apa itu? Mukashifat bab number 10. Bab nomor 10 ayat nomor 2 mein ye alfaz likhe hain dan ayat nomor 2 aur uske haath mein ek choti si kitab khuli hui thi. di sana dikatakan dan di tangannya terbuka satu kitab yang kecil. Usne apna dahina paon samandar par. Kaki kanannya ada di laut, di atas laut. Aur baaya khushki par dhara. Khushki? Khushki. Oh. Dan kaki kirinya ada di darat. Aur badi awaaz se jaise babbar garjta hai. Jaise sher bolta hai. Dengan suara yang keras sekali, layaknya singa yang mengaum. Pukara. Berteriak. Aur jab usne pukara, tab badal ne garjne ki apni saat awaazein di. Ketika dia mengaum, maka awan tadi menyertai dengan suara-suara. Ada 7 suara di sana. Is ayat mein ye zikr hai ke uske dahine haath mein ek choti si kitab khuli hui hogi. Jadi tadi dijelaskan di tangan kanannya ada satu kitab yang terbuka kecil. Iske liye Ibrani ka jo lafz istemal hua hai wo fatuha hai. Di sana digunakan kata dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah fatuha. Bapak asani se samajh sakte hain ke fatuha aur fatiha mein kitna farq hai. Kita bisa paham begitu dekat katanya. Ye basically ek hi madah hai inka Arabi ka. Memiliki satu sama akar katanya. Jiska matlab kholna hai. Artinya adalah membuka. Ya khula hua hona hai. Atau terbuka. Aur isi tarah isme ye pesh koi bhi darj hai ke is surat ki 7 ayat honge. Di tadi kaitannya dengan 7 tadi ada 7 ayat di dalam surat tersebut. Badal ne garjne ki apni 7 awazein di. Jadi iski 7 ayat murad hai. Si awan menggelegar disertai dengan 7 suara. Maksudnya adalah 7 ayat tadi. Jo Isai log hain wo bhi taslim karte hain ke is bab mein is ayat mein Masih ki aamade sani ki pesh hui hai. Orang Kristen pun mengakui bahwa dalam ayat ini adalah terdapat nubuatan akan kedatangan Al-Masih yang kedua kali. Isse ye bhi malum hota hai is ayat se ke jab masih ki aamade sani hogi yani jab masih maud alaihissalam tashreef layenge to tab is surat ki tashreeh zyada wazeh hogi. Dari ini pula dapat diketahui ketika Al-Masih yang kedua nanti datang di akhir zaman, maka tafsir atau lebih dijelaskan lagi Al-Fatihah ini dengan lebih dalam lagi oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam. Maine jo piche zikr kiya ke surat Fatihah ke bahut sare naam takriban 9 naam maine girwaye hain. Saya telah jelaskan tadi bahwa Al-Fatihah memiliki banyak nama, yang saya sebutkan tadi sudah 9. Jo Hazur sallallahu alaihi wasallam ne zikr farmaye hain. Yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isse hame ye bhi pata chalta hai surton ke jo naam rakhe gaye hain wo bhi Hazur sallallahu alaihi wasallam ne zikr farmaye hue hain. Jadi dari itu kita bisa ketahui bahwa nama-nama yang disebutkan tadi itu pun dijelaskan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Fatihah ke jo mukhtalif naam hain unse bhi iske bahut sare mukhtalif matalib hame samajh aa sakte hain. Nama Al-Fatihah yang beragam tadi dapat kita fahami bahwa Al-Fatihah memiliki banyak makna. Ini jo naam Hazur sallallahu alaihi wasallam ne zikr farmaye hain. Nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. In sab ki roshni mein jab hum surat Fatihah ko dekhen. Jika kita melihat surah Al-Fatihah, to uske naye aur wasi matalib hamari samajh mein aate hain. Kita akan memahami begitu luas dan banyak faham atau makna dari Al-Fatihah itu terkandungannya. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne zikr farmaya hai. Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda ke jis tarah is surat ki 7 ayat hain, sebagaimana surah ini memiliki 7 ayat, inse hame ye bhi pata chalta hai, dari itu kita bisa ketahui ke is duniya ki umar kitni hai, berapa umur dunia ini. Har ayat 1000 saal par dalalat karti hai. Setiap satu ayat mengindikasikan kepada 1000 tahun. Oh, is tarah umre dunia, dunia ki umur 7000 saal hogi. Begitu juga umur dunia akan berlangsung 7000 tahun. Aapne mazid ye bhi farmaya. Beliau pun bersabda, har ayat us 1000 saal mein jis cheez ki ziyati hogi ya jaise halaat honge unke mutalliq bhi ishara karti hai. Dan ini mengisyarahkan kepada kondisi ayat, nama-nama ayat tadi mengisyarahkan kepada kondisi pada masa itu. Jab aage hum mazid ayat ek ek ayat karke tafsir padhenge to phir hum pe ye baat zyada khul kar wazeh hogi. Ketika nanti kita bahas satu persatu akan lebih mudah lagi kita memahaminya. Surat Fatihah ki jo fazilate hain ab main unka kuch zikr karunga. Keunggulan-keunggulan surah Al-Fatihah akan saya sampaikan. Hazur sallallahu alaihi wasallam se riwayat hai, diriwayatkan dari Hadrat Rasulullah SAW. Aapne farmaya, beliau bersabda, Allah Taala ne na Taurat mein na Injil mein koi aisi surat utari hai. Allah Taala tidak menurunkan surat seperti ini baik itu dalam Taurat maupun dalam Injil. Jaisi ke Ummul Quran hai. Sebagaimana Ummul Quran. Aur iska ek naam As-Sab'ul Masani bhi hai. Nama lainnya lagi adalah As-Sab'ul Masani. Aur Allah Taala ne iske bare mein mujhe farmaya hai. Berkenaan dengan ini Allah Taala berfirman kepadaku, ke wo mere aur mere bande ke darmiyan aadi aadi baant di gayi hai. Di antara aku Allah Taala Allah Taala ne farmaya ke mere aur mere bande ke darmiyan ye half half hai. Jadi antara aku dengan hambaku ini adalah setengah-setengah. Aur iske zariye se mera banda jo dua mujhse karega wo zarur qubool hogi. Jika apapun yang dipanjatkan doa, maksudnya doa tersebut Al-Fatihah oleh hambaku pasti akan dikabulkan. Iska sirf ye matlab nahi lena chahiye ke surat Fatiha padh kar jo dua ki jaye wo qubool hogi. Janganlah beranggapan bahwa jika senantiasa jika kita membaca Al-Fatihah itu saja yang dikabulkan. Iska matlab ye hai ke iske mafhoom ko samjha jaye. Maksudnya adalah artinya difahami, iski tafsir ka ilm hasil kiya jaye dan kita meraih ilmu dari Al-Fatihah tadi secara rinci detail. Aur phir is par amal karke dan itu diamalkan, tidak hanya mengetahui pemahamannya saja namun diamalkan. Phir jo dua ki jaye wo qubool hogi. Baru jika itu dipanjatkan baru akan terkabul. Jis tarah is surat ki 7 ayat hain, sebagaimana surat ini memiliki 7 ayat, isme dua ki qubooliyat ke liye 7 usool bayan kiye gaye hain. Dalam hal ini untuk pengabulan doa pun dijelaskan 7 prinsip pokok. Bismillah wo pehla usool hai jisme ye bataya gaya. Pokok pertama adalah bismillah. Di sana dijelaskan bahwa jis maqsad ke liye dua ki jaye wo nek hona chahiye. Jadi tujuan yang diharapkan dari doa itu harus baik tujuannya. Aisa nahi ki bismillah padh ke ek chor chori karne ke liye dua kare aur Allah Taala uski dua qubool kar le. Bukanlah artinya, jadi tidak itu jika seorang pencuri sebelum dia mencuri membaca bismillah lalu doa itu akan dikabul, tidak, karena amalannya buruk pencurian tadi. Yani wo kaam jiske liye dua kare wo nek hona chahiye. Jadi pekerjaan yang akan dia lakukan diiringi dengan Al-Fatihah, pekerjaan itu harus baik maksudnya. Aur dusra usul ye hai alhamdulillah rabbil alamin. Prinsip yang kedua adalah alhamdulillah rabbil alamin. Doa aisi ho jisme khuda ke dusre sare bandon ka bhi bhala ho, ye na ho ki kisi ka nuksan ho raha ho. Jadi doa itu harus memberikan kebaikan kepada hamba Allah Ta'ala manapun, bukan menimpakan kerugian. Tisra usul Rahman ke lafaz mein hai. Yang prinsip ketiga adalah dari kata Ar-Rahman, ke us dua ke qubool karne se Allah Ta'ala ki sifat rahmaniyat puri ho. Dengan terkabulnya doa tersebut berarti sifat rahmaniyat Allah Ta'ala itu tergenapi. sifat rahmaniyat aisi sifat hai, sifat rahmaniyat adalah sifat yang jisme Allah taala ke wo afzal fazl aate hain jiske liye humne koi mehnat nahi ki, yang mana karunia Allah taala itu datang dan kita tidak melakukan kerja keras apapun. Ye suraj jo hame roshni de raha hai, yakni matahari yang menyinari kita, hamari faslon ko, hamare phalon ko pakata hai, yang mematangkan panen kita, buah-buahan, tanaman-tanaman kita. Ye barish jo hamari faslon ko aur hame sehrab karti hai, hujan yang menyirami panen-panen kita, tanaman-tanaman kita. Hamari pyaas bujhati hai, juga menghilangkan dahaga kita. Iske liye humne koi dua nahi ki ya humne koi mehnat nahi ki. Ye Allah taala ne pehle se hamare liye sab kuch taiyar kiya. Dalam hal ini kita tidak berdoa untuk minta itu, tidak juga kita bekerja keras, tapi Allah taala sejak sebelumnya sudah memberikan kepada kita. Isi tarah ye zameen hai jo hamare liye faslein ugati hai. Begitu juga tanah, bumi yang bisa menumbuhkan tanaman. Is tarah ke jitne Allah taala ke fazl hain ye surat ye uski sifat hai rahman ke tahat aate hain. Jadi seberapa pun banyak karunia Allah taala seperti itu, itu berada di bawah sifat rahmaniat Allah taala. To dua aisi hona chahiye jo Allah taala ki sifat hai rahmaniat ke khilaf bhi na ho. Jadi doa itu yang dipanjatkan tidak boleh bertentangan dengan sifat rahmaniat Allah taala. Isse agla usul misal ke agli usul sifat rahimiyat mein bayan hua hai. Prinsip yang berikutnya adalah sifat rahimiyat. Rahimiyat aisi sifat hai jiske tahat Allah taala hamari koshish ko dekh kar us par badha chadha kar inaam deta hai. Jadi sifat rahmaniyat rahimiyat Allah taala, Allah taala memberikan nikmat yang begitu banyaknya setelah melihat kita berupaya. To hamari dua aisi honi chahiye jisse Allah taala ki sifat rahimiyat bhi puri hoti ho. Doa kita pun harus menjadi perwujudan terpenuhinya sifat rahimiyat Allah taala. Isse agla usul malik e yaumiddin mein bayan kiya gaya hai. Prinsip berikutnya adalah malik yaumiddin. Malik yaumiddin se murad Allah taala ki wo sifat hai, maksudnya adalah sifat Allah taala jiske mutabik wo tamam cheezon ka tanha malik hai, yang merupakan pemilik pemilik sejati dari segala sesuatu, aur wo unke mutalliq jo chahe muamla kar sakta hai, dan apapun yang Allah taala kehendaki Allah taala bisa melakukannya untuk benda-benda itu, segala sesuatu. Koi usko is mamle mein rokne wala nahi. Tidak ada yang dapat menghentikan Allah taala untuk berbuat apapun. Isse agla usul ye bataya hai iya ka na'budu. Lalu prinsip berikutnya adalah iya ka na'budu. Hame Allah taala se ek taluq bhi qaim karna chahiye, bahwa kita pun harus menjalin satu hubungan dengan Allah taala jo abudiyat ka hai, yani hum uske abd hain, uske bande hain, yani hubungan ubudiyat, penghambaan, bahwa kita adalah hamba Allah taala, uski ibadat karne wale hain, kita adalah orang yang beribadah kepadanya. Satma usul iya ka nasta'in mein hai, dan prinsip yang ketujuh adalah iya ka nasta'in, hum apni mahdood koshishon aur ibadat ke bawajood sirf Allah taala ki madad se hi kuch kar sakte hain. Meskipun upaya-upaya kita yang terbatas, kita hanya dapat melakukan itu dengan taufik dan karunia dari Allah taala semata. तो ये सात उसूल अगर हम अपनाएं, jika kita menyerap memiliki ketujuh prinsip ini, तो फिर जो दुआ हम करेंगे वो अल्लाह ताला अपने फजल से हमारे लिए कबूल फरमाएगा. Maka apapun doa yang dipanjatkan oleh kita, maka Allah taala dengan karunia-Nya akan mengabulkannya untuk kita. Surat फातिहा की जो फजीलतें हैं वो बेशुमार हैं. Banyak sekali keunggulan keistimewaan surah Al-Fatihah. اس کو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بھی کہا گیا ہے. Al-Fatihah disebut juga dengan Quran yang terbesar di dalam Al-Quran Majid. Hazur sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, Hazrat Rasulullah SAW bersabda, "Aao, main tumhe Quran Kareem ki sabse badi surat sikhaun." Kemarilah, aku akan ajarkan kepada kalian satu surat Quran Karim yang paling besar. Fir jo surat aapne sikhai وہ سورت فاتحہ تھی. Lalu beliau mengajarkan surah Al-Fatihah. اب بظاہر اس کی صرف سات آیات ہیں. Nampaknya hanya 7 ayat saja kecil. اور اس کے مقابل پر بہت ساری ایسی سورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے. Di sisi lain, sebagai perbandingan masih banyak surat-surat yang jauh lebih banyak daripada Al-Fatihah jumlahnya. اب بظاہر ہمیں لگے گا کہ یہ سب سے بڑی سورت نہیں. Nampaknya kepada mata kita adalah Al-Fatihah bukan surat yang terbesar dari sisi itu. Lekin iske matalib aur iski tafsir se hum par ye wazeh hoga. Namun artinya, tafsirnya dari akan jelas kepada kita ke waqiatan ye surat Quran Majid ki matalib ke lihaz se sabse badi surat hai. Bahwa memang benar dari sisi arti, dari sisi tafsir Al-Fatihah ini yang paling luas. مسلسل آپ کو معلومات دیے جا رہا ہوں. Saya terus menerus berbicara. امید ہے آپ کچھ absorb کر رہے ہوں. Saya berharap Anda dapat menyerapnya. تفسیر کبیر کا ابھی ترجمہ تو نہیں ہوا. کچھ ٹکڑے ٹکڑے. لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ درمیان میں کچھ باتیں دہراتا رہوں تاکہ آپ کو وہ یاد بھی رہیں. Saya berupaya untuk mengulang-ulang kalimat supaya Anda bisa lebih memahami. Quran Majid ki jo mukhtalif surate hain, berbagai surat di dalam Al-Quran Majid, unhe nuzul ke etbar se bhi taqseem kiya gaya hai ke ye dari sisi turunnya itu pun diklasifikasikan. Kuch surate jo Makkah mein nazil hui, ada surat-surat yang turun di Makkah, aur kuch surate jo Madinah mein aakar nazil hui, ada juga yang di Madinah. Surat Fatihah ke mutalliq dono zikr milte hain. Berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini disebutkan keduanya. Iske mutalliq ye zikr bhi milta hai ke ye Makkah mein nazil hui. Ada juga yang menyebutkan ini turun di Makkah. Aur iske mutalliq ye zikr bhi milta hai ke ye Madinah mein nazil hui. Ada juga yang menyebutkan ini turun di Madinah Al-Fatihah ini. Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu ne is baat ke hawale se farmaya. Huzur kedua bersabda berkenaan hal ini, ke bahut si suratein aisi hain jo ek se zyada baar nazil hui hain. Banyak sekali surat yang turun lebih dari satu kali. Aur ye bhi mumkin hai ke ek baar wo Makkah mein nazil hui hon aur ek baar Madinah mein nazil hui. Mungkin saja surat itu turun di Makkah juga dan di Madinah juga. Jin ashab ne ko ye ilm hua ke ye Makkah mein nazil hui, ہمارے پاس ان کی روایات بھی اکٹھی ہیں, موجود ہیں. Sahabat yang mengatakan bahwa ini turun di Mekah, kita pun memiliki riwayat mengenai hal tersebut. اور جن کے کئی خیال ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی, ان کی بھی روایات ہمارے پاس موجود ہیں. Sahabat yang meyakini bahwa itu surah itu turun di Madinah, kita pun punya dasarnya riwayatnya. لیکن اس زمانے میں یہ روایات اس طرح اکٹھی نہیں تھی. Tapi pada zaman itu riwayat-riwayat tersebut tidak menyatu begitu. Hadis ke bare mein hame ilm hai ki ye bahut der baad jama honi shuru hui. Berkenaan dengan hadis, kita ketahui bahwa hadis itu dikumpulkan setelah sekian waktu yang panjang setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aur kitabi shakal lete hue ne 150 se 200 saal ka arsa lag gaya. Berupa menjadi buku kitab hadis ini setelah berlalu 150 tahun semenjak kewafatan Rasulullah. Hamare paas to ye riwayat jama hoke ikatthi samne aa gayi, lekin us waqt jo sahaba the unhe sari riwayat ka bahrhal ilm nahi tha. Jadi kita mengetahui riwayat-riwayat tadi melihat dari buku tersebut, namun para sahabat pada saat itu masih belum tahu kumpulan-kumpulan riwayat tersebut. Hum ye bhi jante hain ki surat Fatihah hamesha namaz mein padhi jati hai. Kita pun tahu bahwa Al-Fatihah senantiasa dibaca di dalam salat. Aur namaz ba jamaat ka aghaz Makkah se ho chuka tha. Dan salat berjamaah telah dimulai di Mekah, sejak di Mekah. Balkah bilkul shuru ke zamane se namaz bajamaat ka padi jani shuru ho chuki thi. Bahkan telah dimulai sejak dari zaman permulaan sekali salat berjamaah ini di Mekah. Isliye zyada behtar riwayat jo Mekah ke mutalliq iske nuzul ki hai wohi hai. Untuk itu disimpulkan riwayat yang lebih pas mengenai turunnya surah Al-Fatihah ini adalah di Mekah. Lekin ye mungkin hai ki ye dusri bar Madinah mein bhi nazil hui ho. Namun mungkin saja Al-Fatihah ini diturunkan lagi di Madinah. Is tarah baz logon ka ye bhi itraz hai. Begitu juga ada keberatan dari sebagian orang. Hazrat Abdullah bin Mas'ud ne jo Quran Karim ka nuskha jama kiya tha. Nuskha Quran Karim yang dikumpulkan oleh Abdullah bin Mas'ud, us nuskhe mein unhone surat Fatihah ko shamil nahi kiya tha. Di dalam nuskha itu beliau tidak menyatukan, mencampurkan surah Al-Fatihah. To shayad ye Quran Majid ka hissa nahi. Mungkin ini bukan bagian dari Al-Quran Majid. Lekin jab hum tafsil se is mamle ko dekhte hain, tapi jika kita menelaah lebih detail lagi hal ini, hame ye pata chalta hai ki unhone na sirf surat Fatihah ko nahi shamil kiya tha, yani beliau tidak hanya tidak menyampurkan surah Al-Fatihah, balki akhri do suraton surat Falak aur surat Nas ko bhi shamil nahi kiya tha. Bahkan dua surat terakhir pun, surah Al-Falak dan surah An-Nas, itu tidak disatukan oleh Abdullah bin Mas'ud, tidak hanya Al-Fatihah saja. Aur jab is bare mein unse pucha gaya surat Fatihah ke bare mein ki aapne shamil kyun nahi kiya, ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa Anda tidak mencantumkan Al-Fatihah di dalam ini, unka kehna tha law katabtuha lakatabtuha ma'a kulli suratin, ke agar main surat Fatihah ko bhi likhta, jika aku menulis surah Al-Fatihah, to main isko har surat ke sath likhta, maka aku menulisnya dengan setiap surat. Aur unka jo nuskha tha Quran Majid ka wo baharhal hamare liye hujjat nahi, hamare liye wo nuskha jo aaj hum istemal kar rahe hain jo Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں پھیلایا گیا وہ ہے. Bagaimanapun nuskah yang kita gunakan, yang kita pakai saat ini adalah lebih valid, yang bersumber dari Hazrat Usman ketika dibukukan oleh beliau pada saat itu. یہ نسخہ جو حضرت عثمان نے پھیلایا تھا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ کے زمانے میں ہی جمع ہو چکا تھا. نسخہ yang disebarkan oleh Hazrat Usman yang sampai saat ini kita, itu telah dikumpulkan oleh Hadrat Abu Bakar Siddiq pada zaman beliau. Go iske ilawa baz nuskhe bhi us waqt riwaj mein the, mukhtalif logon ke paas the. Meskipun ada beberapa nuskhah yang ada di tangan beberapa orang lainnya, lekin jab Hazrat Usman ke zamane mein ye dekha gaya, tapi ketika dilihat pada zaman Hadrat Usman, mukhtalif qaumein Islam mein dakhil ho rahi hain, berbagai kaum, kabilah, bangsa masuk ke dalam Islam, dur dur se log bhi shamil ho rahe hain, orang-orang bai'at dari tempat yang jauh-jauh, jo bilkul naye hain, yang betul-betul mubayyin baru, to us waqt ye munasib samjha gaya ke aise tamam nuskhe jin mein kuch ikhtilaf hai, likhne wale ne apni samajh se baaz cheeze nahi likhi ya likhi hain, un sab ko khatam karke ek authentic nuskha tamam is alam islam ko pahunchaya jaye. Jadi beliau beranggapan bahwa karena sudah banyak bain baru yang baiat saat itu, sehingga nuskha-nuskha yang sumbernya tidak otentik itu dipisahkan dan dibukukan untuk nuskha-nuskha yang otentik tadi. Aaj bhi baz dost notes le rahe hain, lekin zaruri nahi ke har ek ke notes ek jaise hon. Sekarang pun di antara kita banyak yang mencatat poin-poin, menotes, tapi tidak mesti catatan si A sama dengan si B catatannya. Koi kisi baat ko aham samajh ke likh raha hai, koi kisi baat ko. Ada si fulan menganggap poin ini penting, si fulan ini menganggap poin yang ini penting. Go ke hamare yahan ab kagaz aur kalam ka bahut riwaj hai aur likhne ka bhi. sekarang kita sudah menjadi kebiasaan menulis kertas dan pulpen. Lekin us zamane mein zyada likhne wale nahi the. Tapi pada saat itu tidak banyak orang yang menulis. Ye kagaz hua karta tha. Tidak juga ada kertas pada saat itu. Darasat ki chhal pe ya mukhtalif chamde ke upar log likha karte the. Kulit-kulit pohon ataupun kulit-kulit hewan biasa dia. Sambhalna tartib se rakhna badi mehnat talab aur mushkil kaam tha. Merawatnya lalu mengurusnya itu adalah sulit sekali kulit-kulit tadi. Isliye aise tamam nuskhe jin mein kuch ishkal tha kuch farak lag raha tha wo sare Hazrat Usman ne mangwaye unko zaya kiya gaya aur jo ek authentic nuskha Hazrat Abu Bakr Siddiq ke zamane mein jama hua tha usko copy karwa ke har jagah bhijwaya gaya. Jadi ada nuskha-nuskha yang masih meragukan, masih ada komplikasi, itu dimusnahkan dan yang otentik yang bersumber dari Hazrat Abu Bakar itu yang dibukukan lalu disebarkan. Quran Majid ki hifazat ka zimma khud Allah Taala ne apne haath mein liya hua hai. Penjagaan Al-Qur'an Karim itu ditanggung, dijamin sendiri oleh Allah Taala. Quran Majid ki ayat hai inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ke humne hi is zikr yani is Quran Majid ko utara hai. Kami telah menurunkan Al-Qur'an ini. Aur hum hi iski hifazat karenge. Dan kami lah yang akan menjaganya. Jo hifazat Allah Taala ne iski farmayi hai. Penjagaan yang Allah Taala lakukan kepada Al-Qur'an ini. Aaj bhi Islam ke shadid tarin mukhalif aur dushman bhi is baat ko tasleem karte hain. Hal ini pun diakui oleh musuh-musuh Islam yang paling kejam sekalipun saat ini mereka mengakui penjagaan Al-Qur'an ini dari Allah Taala. Ye jo Quran Majid aaj hamare haath mein hai ye wahi hai jo Aa Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam par utra. Mereka pun mengakui bahwa Quran Majid yang ada pada zaman ini seperti itulah, sama persis dengan Quran Majid yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isme kisi nukte ya kisi shoshe ka bhi farak nahi hai. Tidak ada perubahan sedikit pun walaupun hanya titik. Germany ki ek university thi. Ada satu universitas di Jerman. Unhone ek zamane mein ye project shuru kiya. Mereka pada masanya memulai satu proyek ke duniya ke mukhtalif ilaqon mein se Quran-e-Majid jama kiye jaye supaya Quran Majid dari seluruh dunia itu dikumpulkan dalam suatu tempat. Aur unko dekha jaye aaya unme koi farak hai. Lalu dicek apakah betul ada perbedaan perubahan dalam Al-Qur'an ini. Bataya jata hai ki unhone 45,000 nuskhe jama kiye. Katanya itu mereka mengumpulkan 45,000 Quran. Aur akhir par yahi natija nikala. Akhirnya mereka berkesimpulan ke kahin par kisi nuskhe mein koi farak nahi. Tidak ada sedikit pun perbedaan perubahan di antara Quran-Quran ini. Wahi hai jo Allah Taala ke fazl se Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam par nazil hua. Dengan karunia Allah Taala inilah Quran Karim yang turun dari Allah Taala. Aur Allah Taala ki khas hifazat ke sath hum tak pahuncha. Dan dengan penjagaan Allah Taala yang khas sampai kepada kita semua. Ye aaj ka sabak hai jo kuch zyada tafseel ke saath aapke samne rakha hai. Inilah pelajaran hari ini yang lebih rinci telah disampaikan ke hadapan tuan-tuan. Umeed hai isme se bahut si mufeed baatein aapne note kar li hai. Saya berharap tuan-tuan telah menot hal-hal yang penting khas. Unko dohraenge dan kita akan mengulanginya. Aur jab baad mein aap apni field mein jayenge, ketika nanti tuan-tuan pergi ke medan lapangan, wahan dohrane se ye hamesha aapko yaad rahegi. Jika tuan-tuan ulangi lagi, ajarkan lagi di sana, tuan-tuan akan lebih melekat lagi ilmu tersebut. Karena bahasanya tinggi, tadi bahasa tafsir gitu. Cukup kewalahan juga bahasa tafsir ya.